bersamaku. Malam ini ku pelukmu mesra. Betapa pilu terasa di hati, kau pun menangis sedih. Sayangku, oh cintaku, oh untukmu. Jangan kau menangis sayangku, hapuskanlah air mata. Walau sejuta duka di hati, aku pergi dan kembali.